lampau kita hidup di alam dirgantara, belajar memahami segala sesuatu, jarak terasa jauh, ilmu digapai terasa sulit. Namun kini kita sudah berpindah tak lagi di dirgantara, tapi ke era yang disebut alam yang mayantara. Ya, tak lagi ada batas. Seakan langit tak bertepi, seakan daratan tak ada ujungnya. Ya, mayantara membawa kita ada di dunia maya yang bisa kemana saja. Jauh menjadi dekat, perpustakaan di Amerika bisa kita kunjungi dalam sekejap dari Indonesia. Semua serba terbuka, betapa luar biasanya. Sampai-sampai kita seringkali lupa mana yang data fakta yang aktual atau mana yang maya. Tak sedikit orang membina rasa cinta juga lewat mayantara dunianya. Hebatnya mereka terikat dalam pernikahan. Semua dijalani. Seakan mimpi itulah kenyataan. Masa perkenalan, pacaran, tak lagi harus dalam pertemuan muka dengan muka, tapi bisa jadi di mayantara. Ah, perlunya kita berhati-hati tak terjebak di sana. Mayantara, namanya pun sudah maya. Betapa berbahaya jikalau kita tak bijaksana. Dirgantara, jangan pernah dilupa. Jalani terus supaya kita hidup tertib dan terurus. Bersama saya, Bigman Sirait.